Kau membandingkan hatiku dengan dia kekasihmu itu, dan ternyata ku lebih baik. Wajar saja kau mencintaiku, tapi mengapa tak juga kau putuskan kekasihmu itu dan kembali padaku? Jika terus begini, aku pasti takkan tenang. Jalani kisah yang salah ini. Aku mencintaimu, tapi kau tak jadi milikku. Percuma saja kita jalani kisah ini, kisah yang salah. Terlalu sering kau membuat dia sakit karena kau dengan aku. Sudah saatnya kau putuskan, pilih aku atau dirinya. Tapi mengapa tak juga kau putuskan kekasihmu itu dan kembali padaku? Jika terus begini, aku pasti takkan tenang. Jalani kisah yang salah ini. Aku mencintaimu, tapi kau tak jadi milikku. Percuma saja kita jalani kisah ini, kisah yang salah. Oh. Kau tak jadi.